بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Baik, saya akan menyimpulkan apa-apa yang merupakan rukun dalam haji, kewajiban, demikian pula rukun dan kewajiban di dalam umrah. Ya, dari apa yang telah lalu bisa kita simpulkan bahwa rukun haji itu ada 4. Rukun haji ada berapa? Ada 4. Apa makna rukun? Rukun haji artinya kapan ditinggalkan batal haji, itu rukun. Rukun yang pertama adalah niatul duhul bil ihram. Niat untuk masuk ke dalam apa? Ke dalam ihram. Karena masuk dalam nusuk, dalam haji. Pun umrah, niat masuk di dalam haji. Itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua adalah wukuf di Arafah. Rukun yang kedua wukuf di Arafah. Rukun yang ketiga adalah tawaf ifadah. Tawaf ifadah. Ya. Rukun yang ke empat adalah sa'i antara Safa dan Marwah. Sebab dalam seluruh perjalanan haji harus ada sa'i walaupun apa? Sekali. Ya. Dan saya sudah terangkan kalau haji qiran, haji ifrad, sa'inya boleh diakhirkan setelah tawaf ifadah dan boleh didahulukan setelah tawaf wudu. Ya. Baik, ini 4 rukun apa? 4 rukun haji. Adapun kewajiban atau wajibat al-hajj, hal-hal yang wajib dalam haji, kewajiban haji ada, kewajiban haji ada 7. Ada 7. Yang namanya wajib ya harus dilaksanakan. Apa yang ditinggalkan dia kena dam, sebagaimana yang akan kita terangkan. Jelas ya, itu wajib. Yang wajib pertama ihram dari miqat. Ihram dari mana? Dari miqat. Apa bedanya tadi dengan rukun? Hah? Kalau rukunnya tadi apa? Niat masuk ke mana? Nusuk. Kaitannya dengan apa? Niatnya. Kalau ini ihramnya dari tempat, dari miqatnya. Jelas ya? Ini yang pertama, ihram dari miqat. Yang kedua, wukuf di Arafah hingga matahari terbenam. Bagi siapa yang datang ke Arafah di waktu siang. Ya. Ini kewajiban yang kedua. Jadi siapa yang masuk ke Arafah di waktu siang atau sebelum matahari terbenam, maka dia wajib untuk tinggal di Arafah sampai apa? Hah? Sampai matahari terbenam. Ini kewajiban yang ke berapa? Kedua. Yang ketiga dari kewajiban haji adalah bermalam di Mina. Bermalam di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah. Ya. Kemudian yang keempat dari kewajiban di dalam haji adalah melempar Jamratul Aqabah para hari Id, dan melempar 3 jamrah sekaligus pada ayyamut tasyrik, pada hari-hari tasyrik. Jelas? Ini merupakan wajib. Iya. Walaupun di hari-hari tasyrik sudah kita terangkan, siapa yang di tanggal 12 dia melempar langsung pulang, itu boleh. Sebab itu namanya nafar apa? Awal. Iya. Jelas? Kalau dia masih tinggal hari ke-12 sampai matahari terbenam, dia masih tinggal di mana? Matahari terbenam di hari ke-12 dia masih ada di Mina, maka dia wajib untuk tinggal sampai besok hari ke-13. Jelas secara global melempar jamrah adalah apa? Dari kewajiban ihram. Kemudian yang kelima dari kewajiban ihram adalah mencukur atau menggundul bagi siapa? Bagi laki, dan memendekkan bagi siapa? Bagi perempuan. Kemudian yang keenam dari kewajiban ihram atau dari kewajiban haji adalah mabit di mana? Di Mina, tidur di Mina pada malam-malam tasyrik. Ya, tidur di Mina pada malam-malam tasyrik. Wajib mabit di Mina. Jadi ada mabit di Musdalifah itu wajib, dan juga mabit di Mina hukumnya apa? Wajib. Kemudian kewajiban yang ketujuh dan terakhir, apa yang ketujuh? Tawaf wada. Ini kewajiban yang ketujuh. Jelas ya, ini kewajiban haji. Ya. Sudah kita ketahui rukun haji dan kewajiban haji. Sekarang umrah. Ya. Umrah rukunnya ada tiga. Umrah rukunnya ada berapa? Tiga. Yang pertama adalah niat ad-dukhul fil ihram. Ya. Masuk dia di dalam ihram. Yang pertama. Yang kedua at-tawaf. Yang kedua apa? Tawaf. Dan yang ketiga adalah sa'i. Yang ketiga adalah sa'i. Ini tiga rukun umrah. Kewajiban umrah ada dua. Ya. Kewajiban umrah ada dua. Yang pertama dia ihram dari tempat yang halal, bukan di tanah apa? Bukan di tanah haram. Di tanah apa? Halal. Iya. Kewajiban yang kedua dari kewajiban umrah menggundul atau apa? Memendekkan. Menggundul atau memendekkan rambut. Iya. Selesai sudah penjelasan tentang apa? Rukun haji serta kewajibannya, juga rukun umrah serta kewajibannya. Rukun sudah kita ketahui. Kapan rukun ditinggalkan, hajinya dan umrahnya apa? Batal. Kalau wajib ditinggalkan, dia bayar dam. Apa damnya? Sekarang kita kasih kaidahnya. Kaidahnya dalam sebuah kaidahnya adalah hadis Ibn Abbas. Ibn Abbas berkata, "Man taraka nusukan au nasiyahu falyurik atau falyuhrik daman." Ya. Siapa yang meninggalkan sebuah nusuk atau dia lupa melakukannya, maka hendaknya dialirkan darah. Iya. Maksudnya apa dialirkan darah? Dia menyembeli. Nah, ini memang ucapan Ibn Abbas, bukan ucapan Nabi. Tapi Ibn Abbas ini menjelaskan hukum. Tidak mungkin hukum ini dari diri beliau pribadi. Ini namanya mempunyai hukum apa? Marfu. Dan tidak seorang pun dari sahabat diketahui ada yang menyelisihi Ibn Abbas dalam masalah ini. Jelas ya? Ya. Dan berkaitan dengan dam ini, dia adalah dam yang disembelih di Mekah dan dibagikan ke fakir miskin. Nah, kemudian di sini di masalah dam, kalau kewajiban ditinggalkan, ya, kewajiban ditinggalkan, ya, ini tidak berkaitan dengan masalah lupa atau tidak. Kalau lupa, dia wajib untuk apa? Tetap membayar dam, walaupun dia lupa. Misalnya ada orang lupa mabit di Mina, apakah dimaafkan karena dia lupa? Jawabannya tidak. Ya. Kalau dia sudah lewat Mina, dia lupa, dia harus balik ke Mina. Kalau memang masih malam. Jelas? Kalau dia tidak bermalam, maka akan kena apa? Kena dam. Ya, pembahasan lupa tidak kena apa-apa itu di pembahasan apa? Pelanggaran ihram. Sudah kita bahas ya di pelanggaran ihram. Bagaimana kaidahnya kalau melanggar di pelanggaran ihram? Maka ini dibedakan antara dua perkara. Ketentuan-ketentuan pembayaran dam fidyah di pelanggaran ihram dan membayar dam di mana? Dimeninggalkan kewajiban dari kewajiban haji maupun umrah. Jelas sampai sini? Ya, ini baik mungkin sebagai kesimpulan di dalam pembahasan ini. Baik, saya sebenarnya ingin memberikan kesimpulan ya, bagaimana tuntunan kita ulang dari awal tuntunan haji itu secara ringkas sampai selesai, tapi kelihatannya tidak mungkin kan. Maka rekaman yang telah lalu antum sudah insyaallah cukup dalam hal ini ya, dan saya kira di pembahasan-pembahasan saya sudah berulang kali merinci dan apa memberikan perbedaan-perbedaan. Memberikan perbedaan-perbedaan. Maka dengan ini saya anggap cukup pembahasan berkaitan dengan Kitabul Hajj pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita semua pada apa-apa yang kita pelajari dan kita dengarkan pada beberapa hari ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Wallahu taala alam. Ya, wasallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, nakliannya tidak ada jawab. Baik. Sekira cukup sampai sini wallahu taala alam.